Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih melanjutkan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas pada bab Amar Ma'ruf Nahi Munkar, di mana Al-Imam An-Nawawi telah menyebutkan hadis yang ketiga dan kita masuk hadis yang keempat dari bab ini, atau hadis nomor 187, Ar-Rabi'u yang keempat, ani Nu'man ibni Bashir. Nu'man seorang sahabat, Bashir juga sahabat, bapak dan anaknya keduanya sahabi. Radiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Meriwayatkan Nu'man, meriwayatkan ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul qa'im fi hududillah. Al-qa'im maknanya adalah alladzi istaqama ala dinillah. Perumpamaan orang yang istiqomah di atas agama Allah. Al-qa'im maknanya adalah alladzi istaqama ala dinillah. Wal waqi' fiha, al waqi' fiha maknanya adalah ay fi hududillah, al fa'il lil muharram aw tarik lil wajib. Al waqi adalah orang yang terjatuh kepada perkara-perkara yang haram atau meninggalkan yang wajib. Jadi maknanya perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dengan orang yang terjatuh kepada perkara yang haram atau meninggalkan yang wajib, kamasali qaumin, itu seperti suatu kaum. Kaum ay jama'atun minan nas. Perumpamaannya seperti sekelompok manusia. Istahamu ala safinatin. Mereka istahamu. Istahamu artinya taqarra'u. Saling berundi. Suatu kaum yang berada di atas safinah yang mereka berundi. Berundi maknanya siapa yang di atas, siapa yang di bawah, untuk bisa menempati tempatnya. Itu yang dimaksud istahamu. Mereka berundi untuk ala safinah, di atas kapal. Ketika naik kapal, siapa yang duduk di atas, siapa yang duduk di bawah. Ini dilakukan qur'ah. Qur'ah yakni undian. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Fasara maka jadilah. Maka jadilah ba'duhum a'laha, sebagian di bagian atas, jak lantai atas. Wa ba'duhum, dan sebagiannya asfalaha, di bagian dak, bagian bawah. Itu yang dimaukan dengan istahamu. Dan ini dibolehkan. Diadakan undian agar supaya, kata Ibnu Hajar, innama al-faslin nisa. Al-Qur'ah di sini li faslin nisa, untuk memutuskan pintu munculnya perselisihan. Posisi yang ditempati tempat duduknya, nomor sekian lantai atas, nomor sekian lantai bawah, agar semuanya tidak numpuk di atas atau semuanya di bawah, sesuai dengan kemauannya, sehingga dilakukan qur'ah. Dan ini boleh. Perumpamaannya seperti suatu kaum yang mereka melakukan undian. Ya, diundi siapa yang di atas, siapa yang di bawah, sehingga sebagiannya di lantai atas, sebagiannya di lantai bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqau minal ma' marru 'ala man fawqahum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan gambaran yang gamblang bahwa kita umat manusia seperti orang naik kapal, sebagian di lantai atas, sebagian di dak, bagian bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha, dan adalah orang-orang yang di bagian bawahnya, penumpang yang ada di bagian bawah, lantai bawah maksudnya. Idza istaqau, apabila mereka ingin mengambil air. Istaqau, hendak mengambil air, karena di kapal juga haus. Apabila mereka hendak mengambil air, marru ala man fawqahum, melewati orang-orang yang ada di atasnya. Ketika penumpang kapal di dak bagian bawah hendak mengambil air, harus melewati alaman fokoha, yang ada di atasnya. Begitu. Karena posisi air ditaruh di atas, sehingga kalau ingin mengambil air harus naik dulu ke lantai atas dan melewati orang-orang ini. Fakolu, mereka pun berkata, punya ide, punya pemikiran, memiliki sebuah upaya bagaimana praktisnya dapat air. Apa kata mereka? Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana. Seandainya kita kharaqna, melobangi satu lubang fi nasibina, pada bagian kita. Kita posnya di bawah. Kalau kita membuat lubang untuk mengambil air, walam tu'ziman fauqona, maka kita tidak akan mengganggu orang yang di atas kita. Karena dari lantai atas, lantai bawah, dia harus naik tangga, melewati banyak orang. Barakallahu fik, sementara orang sedang istirahat, sedang berupaya istirahat yang lainnya, harus mengganggu dulu. Maaf, permisi, permisi, saya mau ambil air di atas. Supaya tidak mengganggu orang di atas, kita bikin lubang saja. Praktis. Tidak repot-repot naik ke atas. Tidak susah-susah naik ke atas, apalagi ganggu orang. Kita bikin lubang saja. Barakallahu fikum. Itu pemikiran mereka. Ingin cari praktisnya. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menalarkan kepada kita, memahamkan kepada kita. Fa in tarakuhum, maka jika kalian biarkan mereka. Mereka siapa? Yang punya ide. Wa ma aradu, dan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, niscaya mereka hancur semua, binasa semuanya. Halaku, binasa semuanya. Yang lantai atas, lantai bawah akan tenggelam, binasa semua. Wa in akhadu ala aidihim najau, wa najau jami'an. Namun jika mereka akhadu, menasehati, mengingatkan, akhadu ala aidihim, memegang tangan mereka, maksudnya diingatkan, diingkari, dinasehati, najau, mereka selamat, wa najau jami'an, dan semuanya selamat. Rahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab syarikah, bab hal yuqra fil qismah. Barakallahu fikum. Itu kurang lebih makna hadis. Qala al mu'allif, berkata mu'allif Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, fi mana qalahu ali Nu'man, yakni apa yang dinukil, dibawakan oleh sahabat Nu'man ibni Bashir al-Ansari radhiyallahu anhuma fi babil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ali Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala masalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha. Di sini Rasulullah SAW membuat sebuah permisalan. Permisalan itu penting agar lebih mudah dipahami. Permisalan, orang yang qa'im fiha, yakni alladhi istaqama ala dinillah. Kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud al-qa'im di sini orang-orang yang istaqama. Istaqama, tegak, lurus di atas agama Allah. Maksudnya, faqama bil wajib wa tarkil muharram, menegakkan hal yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Itu yang dimaksud al-qa'im. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua, masalul waqi' fi hududillah wal waqi' fiha. Al-waqi' fiha yakni fi hududillah, ay al-fa'ilul muharram. Al-waqi' yang dimaksud orang yang melakukan hal yang haram, kemaksiatan, dosa. Al-tarikin lil wajib, atau orang yang meninggalkan perkara yang wajib. Itu yang dimaksud al-waqi'. Jadi perumpamaan manusia ini, ada yang menegakkan agama Allah, ada yang melanggar syariat Allah. Barakallahu fikum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kamasali qaumin istahamu ala safinatin, yani darabu sahma. Perumpamaan manusia itu seperti orang naik kapal. Mereka istahamu berundi di atas kapal, yakni darabu sahma, membuat undian. Siapa yang lantai atas, siapa lantai bawah, nomor kursi sekian, lantai bawah nomor kursi sekian, diundi. Siapa yang berhak duduk di situ? Wa huwa ma yusamma bil qur'ah. Yang ini istahamu disebut dengan qur'ah. Di domah kofnya qur'ah. Ayun yakunul a'la, siapa yang berhak berada di lantai atas. Demikian supaya tidak muncul khilaf, perselisihan di antara para penumpang, karena mereka berhak naik, sudah membayar tiketnya, berhak naik dan berhak duduk. Namun posisinya nomor berapa, lantai berapa, supaya hilang perselisihan, diadakan qur'ah. Dan ini boleh. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berperang dan beliau membawa sebagian istrinya, karena istrinya lebih dari satu, maka diundi. Siapa yang akan menemani dirinya dalam peperangan itu, diundilah. Yang namanya keluar berarti ikut bersama beliau. Dan ini dibolehkan supaya tidak terjadi an-nisa wal khilaf. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhi fi asfalaha idza staqau al-ma, ya'ni idza talabul ma liyashrabu minhu. Dengan diundi sebagian di lantai atas, sebagian di lantai bawah, adalah orang yang di lantai bawah apabila istaqau. Istaqau yakni talabul ma, mencari air. Liash rabu minhu, untuk mereka bisa minum. Maru ala man faqahum, maksudnya apa? Maru ala man faqahum, yakni alladhi fi a'laha, yang di bawah hendak ngambil air minum, melewati yang ada di atasnya. Di alal ma'a la yakbiru alaihi illa min faq, karena air tidak akan mampu diambil kecuali di bagian atas. Faqalu, dan mereka orang-orang yang di bagian lantai bawah berkata, lau kharaqna fi nasibina, yakni lau nakhriku kharqan fi makanina nastaqi minhu. Kalau kita nakhrik, membuat lubang, satu lubang saja di tempat kita, nastaqi minhu, kita akan mengambil air itu. Hatta la nu'zi man fawqana hakadu qadaru wa aradu. Demikianlah mereka memiliki keinginan dan mereka ingin melakukan itu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan para pelaku maksiat seperti orang yang ingin melubangi kapal. Para pelaku dosa, pelaku maksiat, orang yang mereka menginginkan kesenangan sendiri, akhirnya barakallahu fikum, kalau dibiarkan, digambarkan orang melubangi kapal. Bisa dibayangkan kapal dilubangi walaupun kecil, walaupun kecil air masuk, lama-lama barakallahu fikum akan terjadi kebinasaan. Demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan walaupun kecil, kalau kita membiarkan padahal tahu, tidak ingkarul mungkar, maka yang kecil ini akan menjadi besar. Kenapa? Karena kapal akan tenggelam. Barakallahu fikum. Makanya dalam riwayat yang lain, itu bukan masalul qa'im, tapi al-mudihin. Masalul mudihin, perumpamaan orang yang bermudahanah. Mudahanah artinya berbasa-basi, tidak ada upaya untuk mengingkari. Namun riwayat yang disebutkan di sini adalah masalul qa'im, karena ini kalimatnya lebih sesuai dengan kalimat sesudahnya. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar, rahimahullah dalam Fathul Bari-nya. Faqala nabiyyu, maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan fa in tarakuhum ma aradu wa ma aradu halaku jami'a. Kalau kalian membiarkan mereka-mereka yang ingin melobangi kapal, kalau kalian membiarkan mereka-mereka orang yang ingin melakukan kemaksiatan dan dosa dibiarkan, halaku jami'a, kalian akan binasa. Kenapa? Li'annahum idza kharaqu kharqan fi asfali safinah dakhala al-ma. Karena kalau mereka dibiarkan melobangi satu lubang di bagian bawah kapal, maka air masuk. Suma aghraqas safinatu, lalu tenggelam kapal. Karena ada yang di dalam kapal ikut tenggelam. Siapa yang bikin masalah kapal jadi tenggelam? Orang yang melobangi kapal tersebut. Antum tidak ikut melobangi karena antum di atas. Tapi yang bikin masalah yang di bawah, yang ingin maunya sendiri, semaunya sendiri ngambil air. Walaupun alasannya bagus, saya tidak ingin mengganggu orang lain. Alasan yang kelihatannya bijak, kalimat yang kelihatannya indah, tapi itu bukan. Justru ya dia akan mengganggu dan akan menjadi sebab binasanya kaum. Barakallahu fiikum. Sebagaimana para penggemar maksiat, saya tidak ingin mengekang hak-hak manusia. Katanya kalau kita berbuat maksiat, berarti kita memberikan kebebasan hakikat manusia. Masya Allah, membela hak manusia. Ternyata bukan membela hak manusia, akan menjadi sebab binasanya umat manusia. Kalimat yang kelihatannya indah, tapi menipu. Sukhrufal qaul hurura. Wa in akhadhu ala aydihim, dan jika kalian mau menasehati mereka, mencegah mereka, mana'uhum min dalik najau. Najau jami'a. Kalau kamu mencegah, jangan. Jangan dilubangi. Kalau mau air, ambil ke atas saja. Nasihati mereka, cegah mereka. Kalau antum mau menasihati yang seperti itu, amar ma'ruf nahi mungkar, najau mereka selamat, wa najau dan kalian semuanya juga selamat. Yani najaha ula wa haula. Barakallahu fikum. Ini makna hadis dan ini makna kalimat-kalimat yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Hadzal masalu alladhi darabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena beliau menyampaikan pelajaran dengan permisalan. Ucapan beliau itu pelajaran. Kalimat yang diucapkan oleh beliau adalah nasihat dan pelajaran. Namun bentuknya bukan dengan kalimat yang sharih langsung. Tinggalkan ini, kerjakan itu. Tidak. Beliau ingin menalarkan dengan sebuah permisalan. Kita ini seperti orang naik kapal. Apa tujuannya? Wa huwa minal amsal allati laha mahza 'azimun. Dan permisalan yang beliau buat seperti ini, laha maghza adhimun, memiliki tujuan yang agung. Maghza al-maqsad, memiliki arti dan tujuan yang adhim, yang agung. Wa ma'na alim, dan makna yang tinggi. Betul-betul ketinggian seorang pengajar, orang yang ilmunya dalam, luas. Kadang dia menasehati orang dengan cerita, nasihat dengan permisalan. Barakallahu fikum. Dengan tutur kata permisalan, orang yang dia ajak bicara memahami dengan baik dan sadar Ini menunjukkan beliau betul-betul memiliki hikmah. Fanas, lalu beliau menyebutkan permisalan di sini, gambaran di sini tentang keadaan manusia fi dinillah, dalam mensikapi ajaran agama Allah. Kalladhi fis safinah fi lujjatin nahri fahum intaqadafahum al-amwaj. Gambarannya adalah kalladhi fi safinatin, seperti orang-orang yang mereka berada di sebuah kapal fi lujjah. Lujjah yakni besarnya air, mu'bamul ma, besarnya air. Fahum tataqadafahum al-amwaj, dalam kondisi mereka diombang-ambing. Al-amwaj, gelombang-gelombang air yang besar di atas kapal, di tengah lautan, dan di atas gelombang air yang besar. Al-amwaj, mauj, gelombang. Tataqadafahum, yakni diombang-ambing dengan gelombang yang besar di atas air. Itulah kehidupan kita. Kita sedang mengarungi kehidupan, digambarkan lautan yang luas dengan gelombang fitnah yang beragam bentuknya. Karena fitnah yang menguji kehidupan itu seperti gelombang. Kehidupan ini digambarkan sedang mengarungi samudra yang akan menuju tepi kematian. Demikianlah kehidupan kita. Kita sedang menuju ke tepi nanti mati. Akan naik ke alam barzakh, menunggu sampai kiamat. Dan kehidupan ini juga banyak gelombang yang menerpa keimanan kita. Menerpa keujian dengan menguji tauhid kita, menguji sunnah kita, manhaj kita. Gelombang terus menjadikan kehidupan bersama kita demikian. Walabudda ayakuna ba'duhum idza kanu katsirin fil asfal wa ba'duhum fil a'la. Maka jadilah keadaan manusia apabila mereka jumlahnya banyak, katsirin, jumlahnya banyak naik kapal, maka fil asfal, sebagian ditempatkan di lantai bagian bawah, wa ba'duhum fil a'la, sebagian karena saking banyaknya penumpang ditaruh di lantai dak atas. Kenapa demikian? Hatta tatawazan hamulatas safina, sehingga akan terjadi keseimbangan, ya, keseimbangan yang diangkut oleh kapal. Karena itu kapal supaya imbang demikian, sebagian di atas, sebagian di bawah. Kursi-kursinya sudah ditata, berat beban sudah diukur, ya, berat beban sudah diukur supaya imbang. Ketika Nabi Yunus naik kapal, ketika Nabi Yunus berdakwah dan melihat kaumnya tidak langsung menerima ajakannya, Nabi Nuh kemudian bergegas meninggalkan kampungnya dan naik kapal. Sampai di tengah laut kapalnya oleng karena beban muatan terlalu banyak. Diundi, siapa yang dilempar? Karena kapal berisikan orang, bukan barang. Beban terlalu banyak, harus dikurangi. Sudah sampai tengah laut ini, gelombang semakin besar. Baik, maka barakallahu fik, nahkoda mengumumkan, kita undi. Siapa yang keluar namanya, dilempar ke laut. Insyaallah. Diundilah fasahama, diundilah fakana minal muthabid, dalam ayat diundilah, dan adalah Nabi Yunus termasuk muthabid, orang yang mendapatkan undian. Barakallahu fiik. Akhirnya dilempar. Nahkoda mengatakan, wah, ini orang soleh, masa dilempar? Diundi lagi coba. Keluar lagi Yunus, ini orang soleh, masa dilempar? Karena sudah disepakati yang keluar namanya dilempar ke tengah laut supaya kapalnya tidak oleng. fasahama fakana minal mudhhabin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Begitu dilempar, ditelan ikan hut. Falau kana minal musabbihin, kalau bukan karena dia orang terus bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumil ba'sud. Sehingga gambaran kapal tadi supaya imbang diletakkan atas, letakkan bawah. Barakallahu fikum. Ini tujuannya supaya seimbang. Wa hatta la yadhiqa ba'duhum 'ala ba'dhin. Juga tujuannya agar tidak terjadi suasana yang sempit, yadhiq, membuat sempit sebagian atas sebagian. Tidak umpel-umpelan. Semuanya ingin di atas biar enak lihat pemandangan. Asal bagus di bawah enggak lihat pemandangan. Tidak. Diatur di atas dan di bawah. Wa fi anna safinata anna hadhi safinatal mushtarikata baina haula'il qaum idza rada ahadun minhum ayyah yukharribahum. Dan adalah kapal, dan di dalamnya bahwa kapal ini mustarikah baina haula, berserikat di antara mereka. Di antara mereka al-qaum, apabila salah satu dari mereka ingin mengambil air, ayu kharibaha, ingin melubangi kapal. Fa in la budda fa innahu la budda ayumsiku ala yadayhi. Maka ketika sebagian kaum ingin melubangi kapal, la budda, haruslah ayumsiku ala yadayhi, dicegah. Ayumsiku alaih, dicegah, ditahan. Jangan. Wa yakhudhu ala yadayhi liyanju jami'a. Dan agar ditahan, dipegang tangannya, agar semuanya selamat. Enak tidak enak harus ngomong. Tolong jangan dilubang. Sampaikan. Salah sehatkan, jangan dilubang. Ingatkan. Nahi mungkar. Demikian pula kita sudah tahu kaidah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana pelajaran sebelumnya. Kapan kita harus berbicara dengan benar, dengan tepat, agar kemungkaran tidak semakin jelek, ya? Dan sudah kita sebutkan kaidah-kaidah sebelumnya. Wa illam yaf'alu halaku jami'an. Kalau mereka tidak mau peduli, mengingatkan, mencegah orang yang ingin bikin lubang, akan binasa semuanya. Hakada dinullah. Demikian pula kata Syekh rahimahullah barakallahu fik, hakada dinullah. Demikianlah agamanya Allah. Agama, ajaran, syariat Islam gambarannya seperti itu. Kita seperti sedang naik kapal. Ada yang posisinya di atas, ada posisi yang di bawah. Ada yang Allah jadikan orang yang kaya, ada yang miskin. Ada yang diberi kecukupan, ada yang diuji kekurangan. Semuanya ya ibadah Allah, kehidupan manusia demikian. Maka jangan sampai hanya ingin mengambil kesenangan sesaat, tidak mau memperhatikan kaidah-kaidah syariat agama Allah. Idza khazal uqala, maka apabila orang-orang yang uqala berakal, wa ahlul ilmi wad-din, dan orang yang berilmu dan orang yang beragama, mereka mau peduli menasehati alal juhali wassufaha najau jami'a. Mau peduli mengingatkan, mencegah ala juhal, orang-orang yang bodoh. Wasufaha, dan orang yang safih dulu. Barakallahu fikum. Najau jami'an, mereka akan selamat. Wa intarakuhum, namun kalau mereka orang yang uqala, wa ahlul ilmi wa ahlul din, membiarkan. Wa ma'aradu, dan mereka, apa yang mereka inginkan, melubangi kapal, halaku jami'a, binasa semua. orang yang Allah berikan kelebihan kemampuan dengan akalnya memahami agamanya, menghafal ayat, menghafal hadis, mengerti kaidah syariat. Dia masya Allah diberi oleh Allah kemampuan ilmu dan amal soleh. Ketika melihat di depannya atau di lingkungannya satu kemungkaran, maka dia harus berupaya menyelamatkan siapa yang bisa diselamatkan. Dinasehati semampu dia, diingatkan semampu dia, sehingga tidak muncul kemungkaran yang lebih jelek, lebih besar. Intinya ada usaha. Kenapa? Karena Allah berfirman, fatta'ib wattaku fitnatan, takutlah kalian kepada Allah. Ittaku fitnatan, takutlah kalian dari satu fitnah. Fitnah yakni, kata Sa'di rahimahullah, yakni ketika seorang melihat kemungkaran, kebaliman, idza zahara dzulma wa lam yughayyir fa inna uqubatahu ta'umul fa'il wa ghairi alladzi tusibana alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya ditimpakan orang yang berbuat zalim di antara kalian saja. Kata Sa'di rahimahullah, maksudnya bukan hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim saja, yakni wadzalika idza dhahara dzulma, kalau muncul satu kezaliman, walam yughayyir, lalu tidak dirubah. Fa inna uqubatahu ta'ummu, uqubah, petaka itu akan turun bersifat umum, ta'umul fa'il wa ghairah, pelaku dan selainnya. Selainnya maksudnya tidak melakukannya. Itu kata beliau. Adapun kalimat wattaqu, wattaqwa hadhil fitnah, yang dimaksud takwa, takutlah kalian dari fitnah, annahyu 'anil munkar wa qami ahli syarr wal fasad. Yani takutlah kalian dengan kalian terus mencegah kemungkaran dan mencegah orang yang melakukan kejelekan dan kerusakan. Wa illa yumkinu minal ma'asi wa dzulmi mahma amka, maka lakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang kalian mampu. Kalau tidak, musibah akan merata. Demikianlah pentingnya dalam kehidupan ini adanya upaya amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka menjaga dan menyelamatkan semua pihak yang melakukan maksiat agar selamat dari azab Allah, dan yang lain pun akan terjaga dari musibah. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh yang akan berperat timbangan amal kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.